بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Thalathatu al-Usul ma'a syarhihi, kita sampaikan bahwasanya pada hari-hari ini kita akan segera memasuki 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang keutamaannya telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa hadithun sahih dalam sahih Bukhari al-Zahir ataupun muttabaqun alaihi, Nabi mengatakan, ma min ayamin al-amalu salihu biha ahabu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayam, yani ayam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu bisabilillah? Qala walal jihadu bisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih thumma lam yarji min zalika bi syai. Wa tidak ada satupun hari-hari di mana amalan kebaikan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan pada hari-hari tersebut, kecuali hari-hari ataupun 10 awal dari bulan ini, itu bulan Dzulhijjah. Sebagian bertanya, tidak pula orang yang pergi berjihad di jalan Allah akan mengalahkan kebaikannya orang-orang yang beramal saleh pada hari-hari ini wahai Rasulullah? Kata beliau, tidak pula orang yang pergi berjihad di jalan Allah, kecuali kalau dia pergi dengan jiwa dirinya, jiwanya, hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Ini menunjukkan akan keagungan dan kemuliaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang terdapat di dalamnya hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Barang siapa yang Allah berikan taufik untuk berpuasa pada hari itu, maka dia telah melakukan suatu amalan yang luar biasa. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu pernah ditanya, an sawmi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Qala yukaffiru as-sanata al-madhi wal-baqiyah, dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu ma'ruf, yang akan datang bahwasanya Allah akan memberikan dia taufik apabila dia melakukan suatu dosa untuk dia bertobat darinya, ataupun melakukan suatu amalan kebaikan sehingga dosanya digugurkan di tahun yang akan datang. Nah, hendaknya kita meningkatkan amalan kebaikan kita. Dan juga di antara hal yang perlu diperhatikan, yang banyak kaum muslimin lalai darinya, bahwasanya barang siapa yang telah bertekad untuk berkurban apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, untuk sementara tidak memotong kukunya ataupun rambutnya atau bulu yang lainnya sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Idza ra'aytum hilala Dzulhijjah wa arad ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sha'ri adhfarih. Jika kalian telah melihat bulan hilal Dzulhijjah telah masuk, maka janganlah dia memotong kukunya dan juga apa, rambutnya, ya, sampai dia telah menyembelih hewan kurbannya. Jadi barang siapa yang bertekad untuk berkurban pada tahun ini dan sudah masuk tanggal 1, maka segera dia menahan diri untuk tidak memotong kukunya dan rambutnya. Nah, untuk menyerupai orang-orang yang berihram. Dan larangan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara mereka mengatakan dimakruhkan, dan ada di antara mereka yang mengharamkannya, dan ini yang nampak zahir karena menunjukkan tentang larangan. Falyumsik, perintah ya, falyumsik, tahan dirinya untuk sementara memotong kukunya dan rambutnya. Nah, dan hari ini, maksudnya tadi siang, kalau kalender di Saudi itu sudah tanggal 29 Dzulqa'dah, berarti malam ini sudah tanggal 30. Kalau tidak kelihatan, atau kalau kelihatan, berarti sudah tanggal 1. Nah, jadi perbanyak amalan kebaikan, dan diantara amalan kebaikan adalah berpuasa. Siapa yang mau berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 ataupun memperbanyak 6, silahkan. Jangan khususkan 3 hari, karena sebagian kaum muslimin mengkhususkan 3 hari. Nah, 3 hari sebelum masuk hari Lebaran, tanggal 7, 8, 9. Jangan khususkan. Kalau mau khususkan tanggal 9. Nah, itu pun bagi yang tidak wukuf di Arafah. Adapun orang-orang yang sementara wukuf di Arafah, dianjurkan dia untuk tidak puasa, supaya dia lebih kuat untuk melanjutkan ibadah amalan hajinya. Karena itu Nabi sendiri yang telah menyebutkan keutamaan ini alaihi salatu wassalam, tidak berpuasa pada hari itu. Nah, jadi kita lanjutkan bacaan kita. Sebelumnya kita tanyakan apa yang telah lalu. Jadi beliau mengatakan kalimat i'lam. Kalimat i'lam ini, ketahuilah, ini menunjukkan apa? Abah Salman, perhatian ya terhadap apa yang beliau akan sebutkan. Menunjukkan bahwa apa yang beliau akan sebutkan ini adalah perkara penting. Baik. Hasanta. Kemudian i'lam. Ketahuilah, ilmu ilah. Kemudian beliau menyebutkan definisi ilmu. Apa itu ilmu? Mahul ilmu. Habib. Ketahuilah, ilmu ilah. Apa itu ilmu? Pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataannya, itulah ilmu. Baik. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Apa yang dimaksud dengan wajib? Ma huwa al-wajib? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh. Yang diberikan pahala bagi orang yang melakukannya, dan dia berhak mendapatkan siksaan jika dia tinggalkan. Nah, itulah wajib. Annahu yajib alaina ta'allamu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mengilmu, mempelajari 4 hal. Nah, kemudian wajib dibagi 2 oleh beliau. Wajib apa namanya? Wajib ain, wajib ain, atau biasa disebut dengan fardu ain, ya. Wajib ain adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap-tiap individu, tiap-tiap orang, tidak bisa diwakili. Seperti perkara apa? Pelaksanaan rukun Islam, ya, boleh sebutkan mithlu arkanil Islam, mempelajari rukun-rukun keislaman ini wajib. Nah, seperti mempelajari apa, rukun-rukun keislaman ini wajib, tidak bisa diwakili. Nah, kemudian ada yang namanya wajib apa? Kifai. Nah, baik. قال الشيخ حفظه الله القسم الثاني من أقسام العلم bagian yang kedua dari pembagian ilmu ini ada yang wajib dipelajari namanya wajib aini ya. Kemudian kata beliau bagian yang kedua dari pembagian ilmu huwa ma zada ala dzalik min al-ahkam asy-syar'iyyah allati tahtajuha al-ummah bi majmu'iha wa qala la yahtajuhu kullu ahadin bi ayni mithlu ahkam al-bay'i wa ahkam al-mu'amalat wa ahkam al-awqaf wal mawarith wal wasaya wa ahkam al-ankiha wa ahkam al-jinayat hadhihi la budda minha lil ummah lakin la yajibu ala kulli fardin min al ummati an yata'allamaha bal idza ta'allamaha man yahsulu bihi al maqsulu min al ulama'i kafa hadha liyaqumu bi hajati al muslimina min qada'i wa ifta'i wa ta'limi wa ghairi dhalik wa hadha yusamma wajibul kifayah alladhi idza qama bihi man yakfi saqata bihi al ithmu alil baqin wa idza tarakahu al jami'u athimu jami'an. Bagian yang kedua kata beliau adalah apa yang berupa tambahan mazada an dzalik, itu tambahan dari apa yang telah lalu ya, lebihnya apa yang bagian dari fardul ain atau wajib al ain. Jadi mazada an dzalika min al ahkam syar'iyyah, tambahan dari hukum-hukum syariah yang dibutuhkan oleh umat bima jumu'iha seluruhnya wa qad la yahtaju kullu ahadin bihi, dan kadang kalanya perkara tersebut tidak dibutuhkan oleh semua orang, tidak semua orang butuh. Mithlu ahkamil bai', seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Nah, hukum-hukum yang berkaitan tentang jual beli. Nah, ini apa? Ini wajib kifai namanya. Artinya kalau sudah ada orang yang mempelajarinya, maka yang lain gugur dosanya kalau dia tidak pelajari. Nah, jadi siapa yang mau berdagang, ya, kewajiban untuk apa? Mempelajari ini. Supaya dia tidak jatuh ke dalam perkara riba yang umpamanya. Tapi apa semua orang berdagang? Tidak ya? Tidak. Nah. Wahkamil mu'amalah. Dibikin pula hukum-hukum mu'amalah. Ya. Wahkamil awqaf. Hukum-hukum waqaf. Wal mawarith. Hukum-hukum yang berkaitan tentang pewarisan, wal wasaya, wasiat, wahkamil ankiha, hukum-hukum berkaitan tentang pernikahan. Dia mau menikah, pelajari. Nah, ini pelajari. Ya sama pak, mau poligami, dipelajari. Yang sampai dia berbuat zalim kepada salah satunya. Nah, baik. Wahkamil jinayat, hukum-hukum yang berkaitan tentang jinayat. Apa itu jinayat? Tentang pembunuhan, ya. Tentang berapa dendanya kalau dia patahkan giginya orang, dia butakan matanya orang. Itu ada semua dalam Islam. Para qadhi, hakim, ya, dia wajib pelajari, mengilmuinya. Hadhihi la budda minha lil ummah. Hukum-hukum tadi mesti harus diketahui oleh umat. Lakin la yajibu ala kulli fardin, tapi ini tidak wajib bagi setiap orang. Minal ummah, dari kalangan umat ini. Ayat alam untuk dia pelajari. Biar kalau perkara solat, semuanya wajib apa? Melakukan sholat. Wajib secara perorangan dia pelajari hukum-hukum sholat ini. Tapi kalau masalah-masalah seperti tadi, ya, Tidak semua dia, tidak semua orang wajib untuk dia mempelajarinya, detailnya. Bal idza ta'allama man yahsul bihi al-maqsud min al-ulama'i fa hadha. Bahkan apabila jika seseorang telah mempelajarinya, yang dengannya terwujud maksud dari apa yang ingin dicapai seperti kalangan para ulama, kafahat, maka cukup. Nah, liyakum bihajatil muslimin, agar mereka melaksanakan ya hajatnya kaum muslimin, kebutuhannya kaum muslimin, para ulama tadi. Min qada'in, seperti dalam penetapan hukum, wa ifta', pemberian fatwa, wa ta'limin, ataupun pengajaran, ghairi dzalika, selain daripada itu. Wa hadza yusamma wajibul kifayah, dan ini namanya wajib kifayah namanya. Alladzi qama bihi man yakfi sakata bihi al-ithmu 'anil baqin. Apabila telah dilaksanakan oleh satu orang yang dengannya cukup, maka jatuh kewajiban yang lain, dosanya gugur. Yang lain dari yang lainnya, apabila sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang melaksanakannya. Wa idza tarakahu al-jami', tapi seandainya jika kaum muslimin semua tinggalkan, tidak ada lagi yang mau, athimu jami'an, maka seluruhnya berdosa. Nah, fala budda lil ummati min unasin yata'allamuna hadzal qism. Maka mesti pada umat ini ada dari mereka yang mempelajari bagian ini. Jadi kalau kita merasa kita tidak ikut mempelajari, kemudian ada yang mempelajarinya, oh kita dukung. Kenapa? Dia mewakili kita. Ya enggak? Berarti kita apa, senang kalau ada yang mempelajari agama ini. Karena kapan dia juga tidak, kita juga tidak, khawatir berdosa semua kita. Ya. Nah, jadi ketika ada dari kalangan kaum muslimin yang mempelajari hukum-hukum agama tadi, sementara kita tidak ikut karena mungkin ada kesibukan yang lain, maka tentu kita sangat senang. Kenapa? Seandainya bukan dia, boleh jadi kita semua ikut dapat dosa. Tapi karena ada orang ini ataupun yang lainnya ya yang mempelajarinya, sehingga kita tidak ikut berdosa. Tapi seandainya seluruhnya tidak mau lagi, berdosa kita seluruhnya. Ya, nah, maka tentu kita akan sangat mendukung kalau ada dari anak-anak kaum muslimin, anak-anak kita yang pergi belajar. Kenapa? Karena maknanya mewakili kita, dengannya kita tidak dapat dosa karena sudah ada yang mempelajari. Nah, baik. Jadi pada budda lil umma min unasin yata'allamuna hadzal qisma, maka mesti ada, harus ada pada umat ini yang mempelajari bagian yang kedua ini. Li'annahum bihajatin ilaihi, karena umat ini butuh terhadap perkara-perkara tadi. Lakin ma yuqalu li kulli wahid, tetapi kita tidak katakan wajib bagi tiap orang. Yajib 'alaika an tatafaqqa fi hadzal abwab, li'annahu qad la yata'anna la yata'atta hadza likulli ahad, wa innama yakhtassu hadza bi ahli al-qudrah wa ahli al-istita'ah min al-ummah. Nah, kita tidak katakan kepada tiap-tiap orang wajib bagimu untuk mendalami permasalahan ini, permasalahan jual beli, permasalahan riba, permasalahan ini wajib bagi tiap orang, tidak semua. Ya. Nah, lianna qad la yata'atta bihi likulli ahad, karena boleh jadi tidak semua orang memiliki sanggup, ya, tidak semua orang bisa pergi mondok, ya, tidak usah pergi mondok, tidak semua orang bisa mampu duduk sejenak walaupun hanya setengah jam, tidak semua, kecuali siapa-siapa yang Allah berikan taufik. Nah, jangankan pergi mondok, duduk sesaat di majelis ilmu tidak semua orang mampu. Nah, wa inna ma yahtassu hadza bi ahli al-qudrah, wahlil istita'a minal ummah. Tapi ini khusus bagi mereka memiliki yang memiliki kemampuan, ahlul qudrah wa ahlul istita'a minal ummah. Wa li'annahu idza ta'allama hadza ba'dul ummah, karena apabila sebagian dari kalangan umat ini telah mempelajari bagian yang kedua ini, ya, qama bil wajibi, maka dia sungguh telah melaksanakan perkara yang wajib, bi khilafi qismil awal, berbeda dengan bagian yang pertama. Fa kullu wahidin mas'ulun anhu bi nafsihi, tiap-tiap orang akan dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri, pribadi-pribadi, tentang sholatnya dia, wudhunya, taharanya, ya. Nah, li'annahu la yumkinu an ya'mala hadhihi al-a'mala illa 'an ilmin, karena hal-hal yang wajib secara individu tadi tidak akan mungkin diamalkan, dia kerjakan kecuali dibangun di atas ilmu. Mau salat harus tahu tata cara salat. Apa syaratnya? Apa rukunnya? Ya. Apa hal-hal yang wajib dilakukan di dalam? Wajib dipelajari tiap-tiap orang. Wa li hadza qala asy-syekh, oleh karena itu saya mengatakan yajibu alaina, wajib bagi kita. Wajib bagi kita. Artinya seluruhnya. Karena ini berkaitan tentang perkara tauhid. Ya. Nah. Wa lam yaqul yajibu alal muslimin. Beliau tidak katakan wajib bagi kaum muslimin. Karena kalau sudah ada satu orang, ya sudah. Kalau yajibu alaina, wajib bagi kita, ya semuanya. Oh, yajibu ala ba'dihim. Beliau juga tidak katakan wajib bagi sebagian mereka. Bal qala yajibu alaina, wajib bagi kita, ay ala kulli wahid, ay tiap-tiap dari kita, minna wujuban ainiyan, wajib secara aini, secara individu. Walina'lama aidha qabla dukhul fil masail, dan hendaknya kita mengetahui juga sebelum kita memasuki pembahasan masail, masalah yang akan beliau sebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, anna al-murada bil ilmi alladhi yajibu 'ala al-umma imma wujuban ainiyan aw kifayan. Maksudnya yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dipelajari oleh umat ini, ada yang wajib aini, ada yang wajib kifai. Ada yang wajib dipelajari setiap-tiap orang, dan ada yang apabila dilakukan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban yang lainnya. Annahu al-ilmu syar'i alladhi ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan tadi yang wajib untuk kita pelajari baik secara individu ataupun sebagian orang, ya maksudnya ilmu agama, ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ilmu duniawi, adapun ilmu dunia, ka ilmi sinaat wal hirab, seperti ilmu sinaat, ilmu apa ya, tentang penemuan, pembuatan sinaat, apa istilahnya, ya. Ilmu-ilmu berkaitan tentang penemuan-penemuan, alat-alat yang dibutuhkan. Sinaat wal hirab, pekerjaan wal hisab, matematika, hisab wal riyadhiyat, ya, perhitungan. Matematika wal handasa, handasa. Mekanik, ilmu mekanik, ya. Ya, tentang mesin. Fahala ilmu mubah. Maka ini asalnya adalah mubah. Boleh. Boleh ikut kursus. Supaya bisa tahu bagaimana mempelajari mesin yang rusak. Ya. Nah, boleh. Nah. Ini kata beliau mubahun, yubahu ta'allam. Boleh dipelajari. Wa qad yajibu, bahkan kadang-kadang bisa menjadi wajib. Idza ihtajatil ummah ilaihi, kalau umat ini butuh. Umat butuh kalau pergi haji naik pesawat. Nah, kalau tidak ada yang rusak pesawatnya, tidak ada lagi mau bisa perbaiki. Ya. Maka harus ada satu orang ataupun beberapa orang untuk dia mempelajari. Diutus. Nah, karena itu di antara hal disebut oleh para ulama tentang bolehnya ke negeri, ke luar negeri, ke negerinya orang kafir, ketika ada suatu ilmu yang dibutuhkan yang tidak bisa dipelajari kecuali di sana. Makanya tidak mengapa mereka pergi dengan syarat-syarat yang begitu ketat yang disebut oleh para ulama tadi. Di antaranya adalah kalau betul-betul dibutuhkan ilmu itu. Kaum muslimin butuh sementara di sini tidak ada yang mengajari. Nah, jadi wakil yajibu idha htajatil ummatu ilaih, yajibu ala man yastati, wajib untuk dia pergi mempelajarinya yang memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan, ya. Lakin laisa huwa al-ilmu al-maqsud bil Qur'an wa sunnah, tapi ilmu seperti ini bukan ini yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Walladzi athna Allahu ta'ala 'ala ahlihi wa madahahum, bukan ilmu yang seperti ini yang Allah berikan ujian dan sanjungan kepada para pemiliknya. Nah. Walladzi qala fi Nabi sallallahu, dan ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang Nabi katakan al-ulama warathatul anbiya, para pemilik ilmu, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Al-muradu al-ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ini maksudkan. Wa amma al-ilmu dunyawi faman jahilu fala ithma alaihi, adapun ilmu dunia, ya, kalau dia tidak tahu tentang masalah mesin, faman jahilu, siapa yang jahil terhadapnya, para ismali, tidak ada dosa baginya. Aduh, tidak bisa saya perbaiki mesin yang rusak, tidak ada dosa bagi kita, ya. Nah, para ismali, waman ta'allam fahuwa mubah, siapa yang mempelajarinya mubah, boleh baginya. Cuma sekarang ini ilmu dunia ini justru dibalik dengan ilmu agama, ya. Ilmu dunia diburu, bahkan bisa wajib. Ya. Nah. Kalau kehabisan uang, anak-anaknya sementara kuliah. Nah. Kalau perlu, jualkan tanah. Ya. Eh, kalau anak di pondok, kan? Hai. Biar bisa. Ada yang bantu mungkin. Ada uang sedekah. Kasihan. Ya, nah, justru, ya, semestinya orang yang mempelajari agama ini justru perhatian kita lebih besar terhadapnya. Pertama diantaranya apa sebabnya? Itu tadi, boleh jadi kalau dia tidak pergi mondok, kita juga ikut berdosa. Tapi karena ada dia, gugur, ya tak? Nah, berarti kita berterima kasih kepadanya. Nah, karena sebagian perkara tadi, apabila ditinggalkan oleh semua kaum muslimin, maka berdosa lah kita semua. Tapi karena masih ada satu ini yang mempelajarinya, masya Allah, mewakili kita. Kau pergi mondok saja, nanti saya kasih atau bantu biaya. Kan? Bagus. Nah. Tapi perkara ilmu dunia, mogok mobil mau di situ, kau tidak bisa perbaiki, ya. Tidak ada dosa bagimu kalau kau tidak bisa perbaiki. Mungkin bisa dimasukkan di bengkel yang lain. Kasih bengkel, ya. Nah, baik. Jadi wa amal ilmu duniawi faman jahilau fala ithma alaihi, wa man ta'allam, siapa yang mempelajari ilmu dunia bahwa mubahun lahu, itu maka boleh baginya. Ya. Wa idza nafa'a bihil ummah, apabila umat mengambil manfaat dari ilmu dunia tadi, bahwa ma'jurun alaihi, maka dia dapat pahala. Wa musabun alaihi. Ya, orang-orang yang ada penemuannya dalam bidang ilmu teknologi, ya, ilmu dunia istilahnya, ya, diharapkan dia dapat pahala. Ya, ya, taruhlah contoh, semoga Allah merahmati dan mengampuni Pak Habibie. Setiap pesawat yang terbang, ya, itu ada ilmunya beliau di situ, dasar-dasarnya, ya, sehingga diharapkan, ya, beliau dapat pahala di sini. Diharapkan. Nah. Wa huwa ma'jurun 'alaihi wa musabun 'alaihi. Walau mata al-insan wa huwa yajhalu. Dan seandainya dia mati dan dia dalam keadaan tidak tahu tentang ilmu mekanik tadi umpamanya. Wa yajhalu hadzal ilm. Hadzal ilm lam yu'akhadh 'alaihi yawm al-qiyamah. Maka dia tidak akan disiksa karena kebodohannya terhadap ilmu dunia tadi pada hari kiamat. Lima lam tata'allam. Tidak akan ditanyakan kenapa engkau tidak pelajari. Lima dalam tas'al. Kenapa engkau tidak tanya? Nah, tapi kalau perkara sholat, dia tidak sholat. Atau dia sholat tapi tidak benar. Nah, ini akan dimintai. pertanggungjawaban. Kenapa kau tidak belajar? Ya, pergi haji, pergi umrah, tapi pelaksanaannya keliru. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa Anda tidak belajar? Nah, motor mogok diparkir, tidak jalan-jalan, tidak ditanya. Insyaallah tidak. Tidak ditanya antum, kenapa kamu tidak pelajari cara memperbaikinya? Mungkin yang diminta pertanggungjawaban kalau dia terlantarkan, dia biarkan begitu saja, padahal dia mampu dorong ke sebagian orang untuk dia perbaiki. Ya, mungkin dari situ. Tapi kalau dia tidak tahu, dia akan tidak dimintai pertanggungjawab. Tapi boleh jadi akan diminta pertanggungjawab tentang menelantarkan harta. Nah, Rasulullah an yudhi'atil mal, ya. Rasulullah melarang membuang-buang harta. Nah. Lakin idza mata wa huwa yajhalu ilma syar'i, tetapi jika seseorang mati, meninggal dalam keadaan dia tidak tahu tentang perkara ilmu syariat, khususan al-ilm ad-daruri, terlebih lagi perkara-perkara yang mesti, yang darurat untuk dipelajari dalam perkara agama ini, seperti perkara tauhid, darurat setiap orang untuk mempelajarinya. Perkara salat, darurat untuk dia mempelajarinya. Nah, fa'inna yus'alu anhu yawmal qiyamah, maka nanti kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Lima lam tata'allam, kenapa kamu tidak mempelajari dulu tata cara wudu sehingga wudumu tidak benar? Ya, kenapa kamu tidak pelajari dulu tentang perkara salat? Kamu ikut ruku sujud tapi tidak benar pelaksanaannya. Ya. Nah, ini akan diminta pertanggungjawaban. Alladzi yaqul idza wudhi'a fi qabrihi rabbi Allah. Di mana apabila dia nanti dikebumikan, sudah dikubur, sudah di alam kubur, ya. Dia akan ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Rabbi Allah. Ya. Wal Islamu dini. Rabbku adalah Allah, Islam adalah agamaku, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi hada yajur. Ini yang akan lolos. Selamat. Nah, sekarang dari mana dia mungkin bisa menjawab Rabbi Allah kalau dia tidak mentauhidkan Allah? Bagaimana mungkin dia akan mengatakan agamaku adalah Islam sementara amalan yang dilakukan bukan agama, amalan Islam? Bagaimana mungkin dia mengatakan Nabi ku Muhammad sementara dia pengikutannya, ittiba'nya bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kebedaan yang dilakukan. Orang yang bisa mengatakan Rabbi Allah, istiqamah, diberikan taufik mengatakan Allah adalah sembahanku, yang menyembah Allah di dunia ini dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, yang bisa menjawab bahwasanya Muhammad adalah nabiku, adalah mereka-mereka yang di masa hidupnya menjadikan Nabi SAW sebagai penutannya dalam ibadahnya, tata cara pelaksanaannya. Adapun yang melakukan kebidahan, ya, nasallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan mereka tidak bisa menjawab dengan jawaban seperti itu. Kenapa? Dia tidak mengikuti Nabi SAW dalam beragama. Nah, amal ladhi dhaif yuqalu lahu min aina hasalta hadha, ya, dikatakan padanya, di mana engkau dapatkan ini? Yaqulu qara'tu kitab Allah wa ta'allamtu. Ya, dari mana kamu bisa menjawab, mengetahui perkara ini? Si mayat akan mengatakan, qara'tu kitab Allah, saya telah membaca Al-Quran, wa ta'allamtu, dan mempelajarinya. Nah, amal ladhi a'radu an dhalik, adapun orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, fa inna idza su'ila fi qabri, apabila dia ditanya nanti dalam kuburnya, fa innahu yaqulu, maka dia akan katakan, ha ha ha, la adri, saya tidak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu, aku mendengarkan orang-orang mengatakan sesuatu maka saya ucapkan. Jadi dia hanya taklid, dia hanya ikut-ikutan, dia tidak mengilmuinya. Fa hadza yu'ajjaju 'alaihi qabruhu nar. Nah, kata beliau, orang-orang seperti ini akan dinyalakan dalam kuburannya api, waliyadu billah, wa yudayyiqu alayhi fihi, bahkan akan dipersempit tempatnya, hatta takhtalifa adla'u, hingga tulang belulangnya saling apa bertolak belakang, yang apa depan mundur ke belakang, ya ini di belakang maju ke depan, ya bagaimana? Nah, kalau di dunia ini saja ini ada keselio sedikit, bagaimana rasa sakit sakitnya? Nah, ini nanti pada hari kiamat orang seperti ini yudayyu alaihi bi qabri, dipersempit, dihimpit, diepe, ya. Nah, sampai tulang berulangnya apa? Saling bertolak belakang, berselisih. Wa yusbihu fi hufratin min hufrin na min hufarin na, sehingga dia pun berada dalam salah satu celah ataupun lubang di antara lubang-lubang neraka. Li'annahu madara wa matala, karena dia tidak mengetahui dan dia tidak pernah mempelajarinya, membaca. Fa yuqalu lahu, dikatakan padanya, la daraita, kamu tidak tahu, wala talaita, dan kamu tidak mau membaca, tidak mau belajar. Sudah tahu dirinya tidak tahu, tidak belajar. Ya. Nah. Kalau tidak tahu berarti belajarlah. Nah. Wala talauta, atau dikatakan kepadanya, kamu tidak tala, kamu tidak membaca. Artinya kamu tidak belajar. Dan ini hadisnya muttafaqun alaihi. Nah. Bahwa lam yata'allam, maka orang ini tidak belajar. Walam yaftadi bi ahli ilmi, walam yaqtadi bi ahli ilmi, tidak pula mengikuti jejaknya para ulama. Wa innama huwa dha'i'un bi hayatih, dia dha'i'un, terlantar dalam hidupnya. Hidupnya terlantar. Terlantar bukan berarti bahwa dia tidak punya rumah. Mungkin kalau kita di zaman ini, terlantar itu yang tidak ada pelihara dia, tidak ada tempat tinggalnya, tidak ada pekerjaannya, ya, terlantar. Tapi orang yang terlantar di dunia ini, ada orang-orang yang tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu terlantar, walaupun tempatnya mewah, kendaraannya mewah, ya. Nah, makannya, minumnya masya Allah, tiap harinya selalu yang nikmat-nikmat, tetapi hakikatnya dia terlantar. Dha'iun wa innama huwa dha'iun fi hayatih. Orang yang jauh daripada ilmu agama adalah orang yang hidupnya terlantar. Fa hadha alladhi yaulu ila asy-syaqaa wal iyad billah, maka ini dia akan kembali kepada kehidupan yang syaqaa, kesengsaraan, wal iyad billah. Faqulu al-ilmu, maka ucapan beliau dalam kitab ini, al-ilmu, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu, ya. Wa ilmu syariah, itu apa? Ilmu syariat, ilmu agama. Al-matlubu minna jama'atan wa afrada, yang dituntut dari kita baik secara jamaah ataupun secara individu. Wa huwa ma'rifatullah bi asma'i, mengenali Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, sifat-sifatnya. Wa ma'rifati haqqi 'alaina, untuk kita juga mengilmui, ya, kewajiban kita terhadapnya. Wa huwa ibadatuh, yaitu menyembahnya, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Fa awwalu ma yajibu 'alal 'abdi wa ma'rifatu rabbih, maka kewajiban yang harus pertama untuk kita ilmui adalah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, sembahannya Allah Azza wa Jal, kaifa ya'budu, dan bagaimana dia cara menyembahnya. Nah, inilah ilmu yang wajib kita pelajari pertama, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kita menyembah Allah Azza wa Jal. Kanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bukan pakai perasaan, bukan pula dengan melihat banyaknya orang-orang melakukannya, bukan. Karena kadang-kadang aja sebagian orang dia lakukan. Kenapa? Dia lihat di televisi. Dia lakukan karena banyak orang yang lakukan, ramai yang melakukan. Bukan itu. Tapi kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal karena adanya ilmu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Kita lakukan karena ini apa? Ada dalilnya dari Al-Quran, Sunnah. Ada para ulama yang mengarahkan, yang ma'ruf dengan keilmuan mereka. Kita tidak bisa menyampingkan para ulama. Jangan juga mengatakan saya punya dalil, saya juga punya sunnah. Memangnya anda lebih paham, lebih punya ilmu daripada para ulama itu? Nah, ya kita tidak boleh keluar dari apa? Nah, apa yang telah disyarahkan, dijelaskan oleh para ulama. Nah, siapa yang mau menjauh dari para ulama, maka itu, nah, adalah orang-orang yang jahil, orang yang berturutkan hawa nafsunya. Nah, alhamdulillah, kita senantiasa terkait dengan para ulama, baik yang di Yaman ataupun yang di Saudi, ya. Nah, pada sebagian perkara mungkin ada hal-hal perselisihan, tapi selama kita masih bersama dengan para ulama yang memang ma'ruf keilmuannya, nah, insya Allah adalah jalan keselamatan. Nah, kadang kalanya sebagian semua salah apa yang dipatwakan oleh ulama tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Nah, itu terlalu lancang namanya. Ulama yang memang ma'ruf ulama. Karena sebagai juga orang, biar bukan ulama, belum sampai kepada tingkat orang yang bisa berpatut sudah dikatakan ulama. Bukan dia ulama. Mungkin dia seorang da'i, seorang syekh, pengajar. Ya. Tapi, namanya seorang ulama yang bisa memberikan fatwa, itu tidak semua orang bisa. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.